22 Januari kita berjanji. Coba sayang mengerti apa di dalam hati. 22 Januari tidak sendiri, aku berteman iblis yang banyak hati. Jalan berdampingan tak pernah ada tujuan, membelah malam mendung yang selalu datang. Ku tetap erat, ku pandang senyummu dengan sorot mata yang keduanya buta. Lalu ku bisikan sebaris kata-kata putus asa. Sebentar lagi hujan, buat buku teori kau pinjamkan aku. Tebak tidak bodohmu, ku baca selalu. 4 lembar fotomu dalam lemari kayu, ku pandang dan ku jaga sampai kita jemu. Jalan berdampingan tak pernah ada tujuan, membelah malam mendung yang selalu datang. Ku dekat erat, pandang senyummu dengan sorot mata yang keduanya buta. Lalu ku bisikan sebaris kata-kata putus asa. Sebentar lagi hujan,